بسم الله الرحمن الرحيم. Terakhirnya, baik. Ini yang selebihnya insya Allah kita dijawab di pertemuan selanjutnya. Baik. Masya Allah, Ustaz, bagaimana menghadapi anak susah makan? Quran surat apa? Ini ibu-ibu nih kayaknya. Baik, teman-teman sekalian, Quran memang petunjuk kehidupan kita. Tapi detil semua petunjuknya itu tidak semua disebutkan di Quran, supaya memberikan ruang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan detil uraian dan penjelasannya. Di Quran itu ada ketentuan-ketentuan umum bagaimana orang tua merawat anaknya. Lalu Nabi mempraktekkan itu sebagai pembinaan bagi kita semua. Jadi tidak semua yang perilaku kita ditanyakan surat apa, nomor berapa, ayat keberapa, kan? Kalau petunjuk umumnya ada. Misal, kita berikan gambaran pertama bagi orang tua yang ingin memberikan kebaikan-kebaikan pada anaknya, bukan hanya masalah makannya, bukan hanya masalah makan. Pertama, masalah kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, ini yang lebih umum, masalah ketaatan anak pada orang tua. Jadi kalau anak sudah taat pada orang tua, diminta saja gampang. Mau makan gampang, diminta duduk gampang, diminta untuk diam gampang. Jadi Quran memberikan satu gambaran yang umum sifatnya. Baik, bagaimana menjadikan semua itu? Ada dimulai dari fase kandungan. Tadi Quran surah 7 ayat 189. Kemudian niatkan anak ini untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala sebelum dilahirkan. Ada di Quran surah ketiga ayat 35. Setelah itu, setelah terlahir, banyak didoakan. Doa dulu. Minta kepada Allah doa pertama agar dijauhkan dari pengaruh buruk dalam kehidupannya, terutama setan. Awas, hati-hati. Ya. Ada ummu sibyan itu setan khusus yang menggoda anak-anak. Ada. Dan mulai dilahirkan. Dan itu sejak dirangkum oleh Quran, sejak Imran dengan istrinya melahirkan anak perempuan pertamanya, itu kalimat pertama ketika dilahirkan setelah diberikan nama, meminta kepada Allah untuk memperlindungkan anaknya dari godaan setan khusus yang menggodanya. Quran surah ketiga ayat 36, posisi paling kiri di pertengahan ke bawah. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni samaituha maryam liyat wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaytanir rajim. Dan kami memohon kepadamu ya Allah memperlindungkan anak ini supaya tidak diganggu oleh setan dalam kehidupannya. Setan dia tunggu. Ada banyak hal. Nabi kemudian merinci di antaranya bukan hanya setan. Ada gangguan dari nafsunya, ada gangguan dari binatang buas, ada gangguan dari teman-temannya. Dari sini kemudian apa yang dilakukan? Bermohon kepada Allah dengan doa yang pernah diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzu bika bi kalimatika tammah min kulli syaitanin walamah. Begitu? Wa min kulli 'ainin ham. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari pengaruh buruk setan kepada anak saya ini, atau dari lingkungan yang membuat dia menjauh darimu, atau binatang buas dan segala yang membahayakan bagi kehidupannya. Setelah itu apa yang terjadi? Belum selesai. Berikan makanan halal pertama untuknya, paling halal. Dan itu sudah Allah berikan gratis pada setiap perempuan dalam kehidupannya, kalau dimintakan dengan benar kepada Allah. Quran surah kedua ayat 233. Sambil diberikan ini makanan paling halal, wal walidatu yuridna auladahunna, posisi paling kanan sebelah bawah. Saat seorang perempuan melahirkan, ibunya fokus saja memberikan ASI maksimal. Saat ASI diberikan, ibu sambil berdoa, bukan cuma menenen sini, enggak sambil nolakan. Bacakan Quran, minta sama Allah supaya rezeki dijaga, makanannya baik, senang dengan yang baik, itu semuanya. Bahkan ada di antara manusia, masya Allah, bukan orang Arab, orang Indonesia. Begitu lagi, bayinya cuma 1,5 kilo. Dilahirkan dalam keadaan beratnya yang tidak normal. Nah, teriak begitu gak bisa. Tapi susah gitu ya. Masya Allah, susah. Bicara sulit. Kemudian ketika tumbuh, apa yang terjadi? Itu begitu istrinya memberikan ASI, suaminya langsung bacakan satu juz Quran. Demi Allah saya katakan, ketika anak ini mulai bisa bicara, yang keluar lisannya pertama kali Quran. Ternyata ketika ditanya tentang namanya, siapa namanya? Mikir dulu tuh, berapa detik? ada sesuatu di sarafnya yang tidak normal. Tapi demi Allah, ketika diuji oleh seorang ustaz, ternyata sudah hafal Al-Quran. Kalau disebutkan Quran cepat sekali, Quran sekian, sekian, sekian terus katanya, namanya fajar. Orang kita, orang kita, masya Allah. Jadi akan ada kebaikan-kebaikan di situ. Nah, jadi kalau Anda bertanya surat apa, ayat keberapa, poinnya bukan pada surat dan ayatnya. Poinnya bagaimana Anda menghadirkan nuansa ayat itu dalam arus kehidupan yang kita alami, ya, dalam liku kehidupan yang kita jalani. Jadi kalau pengen cepat makan, silakan cek, konsultasikan kepada dokter. Kenapa kecenderungan anak saya ini? Lalu berdoa kepada Allah, minta perbaiki pelan-pelan, ya, lihat yang bermanfaat. Lalu kemudian berikan makanan yang punya dua sifat. Quran surah kedua ayat 168, ya, satu halal, kedua yang tajib. Halal benar mendapatkan, ya, tajib sesuai dengan aspek kebutuhan kesehatannya. Awas hati-hati. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyib itu maksudnya baik bagi kesehatan. Kalau Anda ditanya kaifa haluk? Alhamdulillah thayyib, itu artinya Anda sehat. Fisiknya bagus, enggak ada masalah. Ya, fisik. Jadi kenapa ayat thayyib ini ya, dikaitkan dengan bagian makanan, seakan-akan mengatakan kalau Anda ingin makan sesuatu jangan cuma memenuhi kebutuhan nafsu, tapi pastikan Anda butuh tidak? Menyehatkan tidak? Jelas di sini? Jadi saya kira itu tuntunan yang paling utama tentang ayat-ayat terkait dengan makanan. Selebihnya lihat praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membimbing anak supaya senang dengan makanan. Contoh, ibu ingin yang asli atau yang ingin yang biasa? Yang asli aja ya. Yang asli maksudnya masih pakai bahasa Arab kitab ini. Al-Muwatta Imam Malik, nomor hadis 20.020 dan 20.021. 20.020 posisinya sebelah kanan paling bawah, 20.021 sebelah kiri paling atas. Lihat kalimatnya. Kata Nabi SAW menyampaikan, ketika ada seorang namanya Abu Salma. Abu Salma ini membawa anaknya bersilaturahim pada Nabi. Ketika datang, Nabi meminta istrinya untuk menghidangkan makanan. Yang jadi masalah, anak ini tiba-tiba ketika mau makan, tangannya itu, maaf ya, menyelonong sampai ke hadapan Nabi. Jadi ini posisi anaknya di situ Nabi, ternyata tangannya ini melewati sekat makanan di sini, langsung mengambil ke yang paling depan di dekat Nabi begini. Maka ketika dia ambil, Nabi memberikan nasihat, lihat kalimatnya, ya gulam, duhai anakku sayang. Nasihatnya ini jadi gulam itu diantara panggilan yang menyenangkan. Nabi itu kalau dengan anak-anak cari bahasa yang menyenangkan, karena dunianya beda, Pak. Silahkan cek. Setiap ada panggilan pada anak-anak di Quran itu selalu menggunakan kata bunai. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Bunai itu panggilan sayang. Bukan harus panggil bunai, bukan. Cari panggilan-panggilan yang membuat anak senang. Ya bunayya, kan kakak namanya Doni, bukan bunai. Enggak kayak itu. Cari yang membuat dia nyambung gitu. Santi, ganteng, gitu kan? Ayo sayang, anak mama, panggilan yang menyenangkan. Makanya semua di Quran bagi anak-anak kecil itu panggilan menyenangkan dulu, sehingga ketika dipanggil dengan senang, jiwanya pun lapang, mau dikasih apa aja enak jalannya. Kata Nabi, ya Allah, idza quddimat ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, lihat kalimatnya, khudh biyadika ma yalik. Ketika kalimat ini disampaikan, wajahnya menghadap ke bapaknya. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Kalimat yang disampaikan, wajahnya menghadap kepada bapaknya, tapi kalimatnya untuk anaknya. Lihat, ambil yang paling dekat dengan tangannya, yang paling dekat. Ini petunjuk dari Nabi, kadang-kadang pada anak-anak itu ada makanan-makanan yang memang dia sukai. Dekatkan oleh orang tuanya. Tapi inti poinnya adalah, coba cek dulu barangkali makanan yang bapak ibu berikan, anaknya gak suka. Cari apa yang paling dia sukai, kemas. Anak gak suka buah, tapi senang jus buah. Yang paling gampang, jusin aja buah, kan selesai. Anak saya nomor 2 itu kurang suka buah, tapi kalau jus buah, dia senang. Makanya kakaknya, bisa, kakaknya makan alpukat, adiknya makan jus alpukat, selesai. Sama-sama alpukat. Cuman caranya yang satu langsung dimakan, yang satu di jus, gak ada bedanya. Ini cuman kreativitas orang tua saja. Dicari, lihat bagaimana anak sukanya, kemas dengan baik, sampaikan pada dia. Yang kedua, dekatkan yang dia sukai, jangan sampai menjauh. Sehingga adab cara makannya itu berbeda dengan apa yang harus dia kerjakan. Sembilah, lalu sebut nama Allah sebelum kamu makan, supaya ada berkah dalam makanan yang disampaikan. Ayatnya sudah disebutkan, hadisnya sudah disampaikan, tinggal bagaimana kreativitas bapak dan ibu mengemasnya dalam konteks keseharian. Kami kira itu ya? Baik, jelas sebenarnya?